نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita masuk ke bab Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bab barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Dari Abu Syuraih, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghormati tamunya, jamuannya. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Abu Syuraih ini bertanya, apa jamuannya ya Rasulullah? Qala yaum wa laila. Itu dia wajib menjamunya sehari semalam. Wadhiyafatu thalathatu ayyam, dan jamuan untuk tamu yang lebih sempurna itu 3 hari. Fama kana wara'a dhalik fahuwa sadaqatun 'alaih. Lebih dari itu adalah sedekah atasnya. Dan dalam satu riwayat, la yahillu lahu an yathwiya 'indahu hatta yukhrijahu. Dan tidak halal baginya untuk tinggal di sisinya sampai ia mengeluarkannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan dalam hadis Abu Hurairah, al yasil rahimah, hendaklah ia menyambung selatur rahim. Ini beliau membawakan bab barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Abu Syuraih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kenapa Nabi mengatakan begitu, Pak? Karena ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang tidak beriman atau kurang imannya, dia sulit untuk melakukan ini. Apa yang pertama, falyukrim jarahu, hendaklah ia menghormati tetangganya. Bagaimana cara menghormati tetangga, Pak? Dan pernah kita sampaikan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga kita yang ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, baik paman atau kakak atau kerabat kita. Yang kedua, tetangga muslim yang merupakan kerabat kita. Yang kedua, tetangga muslim yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Yang ketiga, tetangga non-muslim. Adapun yang pertama itu punya 3 hak Hak yang pertama, hak tetangga. Hak yang kedua, hak sesama muslim. Hak yang ketiga, hak kekerabatan. Adapun yang kedua, kalau dia tetangga muslim tapi bukan kerabat kita, maka memiliki dua hak saja. Hak yang pertama, hak sesama muslim. Yang kedua, hak tetangga. Adapun kalau tetangga kita non muslim, maka ia mempunyai satu hak saja, yaitu hak tetangga. Apa hak tetangga? Yang pertama, tidak boleh mengganggunya, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Adapun dengan lisan, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang banyak sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sodakohnya, tapi lisannya menyakiti tetangganya?" Kata Rasulullah, "Innaha min ahlin nar." Wanita ini termasuk penduduk api neraka. Lihat, ya, wanita ini banyak sholat sunnahnya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Banyak puasa sunnahnya, banyak sedekah sunnahnya, tapi sayang lisannya, ya, selalu menyakiti apa? Tetangga. Apa kata Nabi? Dia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah. Adapun dengan perbuatan, sebagaimana dalam hadis yang akan disebutkan nanti, di mana Rasul bersabda, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman, siapa ya Rasulullah, "alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu," itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Gangguan dengan apa? Macam-macam, ya. Mengganggu dengan murotal. Mungkin antum niatnya biar tetangga dengar. Apalagi kalau dengan musik, jelas haram, Pak. Antum misalnya sengaja kencengin nih, ah, lagi ada ceramah di roja, kemudian antum setel radionya kenceng-kenceng dengan niat supaya tetangga dengerin. Kita katakan perbuatan ini salah loh, kan ini isinya dakwah, biar mereka dengerin. Kita katakan tidak setiap orang bisa dengar, Pak. Bisa jadi dia butuh istirahat, bisa jadi dia lagi sakit dan yang lainnya. Ya, makanya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid dan didapati para sahabat masing-masing sedang sholat sunnah, dan rupanya masing-masing mereka mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lain. Apa kata Rasulullah? "Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraatih." Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah ia mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lainnya. Lihat, hatta dengan bacaan Quran, kalau itu mengganggu tetangga, enggak boleh. Bagaimana dengan di masjid-masjid yang mengganggu tetangganya, Pak? Ya, dengan nyanyian-nyanyian, dengan salawatan-salawatan, dengan baca Al-Quran. Ya, padahal ini jelas mengganggu tetangga. Terkadang tetangga bisa jadi dia sedang sakit dan yang lainnya, apalagi di bulan Ramadan. Terkadang Masya Allah sampai ada satu masjid di bulan Ramadan itu full 24 jam mengganggu tetangga dengan alasan katanya ini kan Al-Quran, ini kan isinya baca Quran. Kita katakan, ya akhi, hatta itu baca Quran, kalau itu mengganggu tetap gak boleh. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ya. Ini hak yang pertama, hak tetangga, yaitu tidak boleh mengganggunya. Hak yang kedua yaitu berbuat baik kepadanya. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya dari tetanggaku? Kata Rasulullah, yang paling dekat pintunya kepada kamu. Bahkan Rasulullah menyuruh kalau kita lagi masak, banyakin kuahnya, kata Rasulullah. Jangan sampai tetangga cuma menghirupnya aja, masya Allah. Antum lagi bikin kue bolu, wanginya kemana-mana, tetangga mencium, masya Allah. Tahu-tahu nggak dibagi, ya. Ini nggak kebangetan, Pak. Maka Rasulullah SAW menyuruh, ya, kita berbagi sama tetangga. Kita kalau bisa memberi hadiah kepada tetangga dan yang lainnya. Qatla Islam azani Allah wa iyyak. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia muliakan tamunya, itu jamuannya. Lalu sahabat ini berkata, apa jamuannya ya Rasulullah? Yaitu sehari semalam. Para ulama mengatakan, kata Ibnu Qayyim, menjamu tamu itu ada tiga hukum. Hukum yang pertama wajib. Hukum yang kedua mustahab, kesempurnaan. Dan hukum yang ketiga sedekah. Adapun hukum yang pertama yaitu wajib, sehari semalam. Adapun hukum yang kedua, kesempurnaan, itu mustahab, itu tiga hari. Adapun hukum yang ketiga yaitu sedekah, yaitu lebih dari tiga hari. Namun kata para ulama, ini khusus untuk tamu yang berasal dari luar kota, yang mereka memang sangat butuh bantuan. Kalau memang teman kita misalnya jauh-jauh dari Semarang datang, dan dia juga butuh tempat untuk menginap, gak ada tempat menginap, maka yang seperti ini yang wajib, Pak. Adapun teman kita yang rumahnya gak jauh-jauh banget dari rumah, ya, maka yang seperti ini kita hormati, tapi tidak wajib dalam artian sehari semalam tadi, Pak. Ya. Makanya disebutkan dalam ayat Allah mengatakan apa? Wa idza wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Apabila dikatakan kepada kamu pulanglah, ya pulanglah kamu. Artinya kalau kita datang ke rumah teman kita bertamu, kata teman, "Aduh maaf ya, hari ini saya enggak bisa ya menerima tamu." Ya udah pulang. Jangan antum bilang saya tamu loh, wajib di ya. Orang tiap hari juga kamu datang kok ke rumah saya main. Ya. Nah ini. Kemudian Rasulullah bersabda, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam. Nah, ini yang diinginkan dari bab. Ya, itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata apa? Baik. Apa sih, Pak, maknanya berkata baik itu? Makna berkata baik itu artinya pertama, ucapannya itu bermanfaat. Ucapannya apa? Bermanfaat. Bukan ucapan yang sia-sia, apalagi menyakiti. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman itu yang berusaha berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Allah mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun." Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Yaitu yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Berarti ucapan yang baik itu yang seperti apa? Yang bermanfaat. Ya, seperti isinya ilmu, isinya menyuruh orang kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Ya, isinya mengajak kepada perkara yang baik. Coba ya, kalau kita biasakan dalam grup WhatsApp kita maupun obrolan kita yang sifatnya selalu bermanfaat untuk kehidupan kita, tentu itu sangat luar biasa sekali. Ya. Yang kedua, baik dalam cara penyampaian. Kalau isinya bagus ilmu, tapi cara menyampaikannya enggak bagus. Ya. Maka yang seperti ini juga terkadang malah tidak baik jadinya. Yang ketiga, timingnya tepat. Yang keempat, audiennya juga pas. Yang keempat, audiennya juga pas. Kata para ulama, tidak setiap kebenaran bisa kita sampaikan kepada semua orang. Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat keilmuan mereka, tingkat pemahaman mereka. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Antum menyampaikan sebuah hadis, misalnya contohnya hadis tentang keutamaan tauhid dan bahwasannya siapa yang mati di atas tauhid pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Tapi antum sampaikan kepada orang yang suka berzina, tambah angot pak zinanya pak. Alasannya yang penting saya wafatnya tauhid. Ya. Makanya ketika kita menyampaikan kebaikan, ilmu, perkara yang bermanfaat, tetap juga kita harus melihat timingnya, waktunya, siapa yang kita ajak bicara. Jangan sampai isinya ilmu tapi malah menimbulkan fitnah buat sebagian orang. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma anta bi muhaddisin qauman la tablughu uqulum illa kanat li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau mengajak bicara suatu kaum yang akal mereka belum sampai kepadanya kecuali akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Antum bicara sama orang awam tapi pelajarannya usul fikih. Bengong, Pak. Apa maksudnya? Diem aja, puyeng. Akhirnya yang kita sampaikan enggak ada manfaatnya. Walaupun isinya ilmu. Maka dari itu ya akhwat Islam, azanillahu ayyakum. Ya kita usahakan berkata baik, atau kalau tidak berkata baik lebih baik apa? Diam. Lebih baik kita diam ajalah. Karena ya akhwal Islam, banyak bicara itu menyebabkan kita banyak salah. Kalau kita banyak bicara nanti lama-lama banyak bercanda, lama-lama bercandanya nyakitin hati orang dan kita itu anggap biasa. Lama-lama akhirnya dijerumuskan oleh setan kepada pertengkaran dan yang lainnya. Hati-hati yang akal Islam, azanillahu alaikum. Sifat banyak cincong, banyak bicara itu termasuk sifat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia apa? Berkata baik, atau apa? Diam. Tapi juga jangan sampai kita diamnya keterlaluan, Pak. Di tempat yang kita harus bicara kemudian diam, salah. Iya. Contoh misalnya kita melihat ada teman kita berbuat salah, berkata salah, didiemin sama kita, berarti kita setan bisu. Maka di saat kita harus angkat bicara dan kita harus ingatkan atau kita memberikan ilmu, adab dan yang lainnya, harus angkat bicara, enggak masalah, bagus. Di saat seharusnya kita diam malah bicara juga enggak bagus. Nah, disinilah ya akhwal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, masalah berbicara atau tidak itu akan terlihat kefakihan seseorang. Seseorang itu kefakihannya akan terlihat dari cara bicaranya dia, dari cara bergaulnya dia. Kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam, kapan dia bercanda, bagaimana dia bercanda akan terlihat. Ya, kefakihan ilmunya. Siapa yang dia betul-betul faham ilmu, siapa yang mengamalkan ilmu, siapa enggak, kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ithmu man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Bab dosa orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Nabi Syuraih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai Rasulullah bersumpah 3 kali. Hila wa man ya Rasulullah? Lalu dikatakan, siapa ya Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Sampai Rasulullah bersumpah 3 kali, demi Allah orang ini enggak beriman. Maksudnya enggak beriman atau apa, Pak? Kafir? Enggak. Atau para ulama yang dimaksud tidak beriman di sini artinya ia kehilangan kesempurnaan iman. Kenapa? Karena ia telah melakukan perkara yang wajib. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan orang yang meninggalkan perkara yang wajib, maka orang ini tidak hilang imannya sama sekali, tapi ia kehilangan kesempurnaan iman. Beda dengan orang Khawarij. Kalau orang Khawarij mengatakan apabila salah satu kewajiban iman ia tinggalkan, hilang iman seluruhnya, alias kafir bin murtad. Kafir murtad, halal darahnya buat orang Khawarij itu. Ya. Pelaku dosa besar, kafir. Al-Sunnah enggak. Al-Sunnah mengatakan orang yang jatuh kepada dosa besar, dia disebut apa? Fasik. Dan di hari kiamat dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia. Dalilnya firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti orang ini di bawah kehendak Allah, tidak, Pak? Iya. Tapi apakah ia kekal? Tidak. Dalilnya hadis Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa in kana fi qalbi mithqala dzarratin min khair wa firatin min iman. Pasti akan keluar dari api neraka, kata Rasulullah, orang yang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa mengganggu tetangga itu dosa besar dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga 10 kali lipat. Ya. Makanya hati-hati, karena tetangga itu, Pak, kalau kita lagi pergi, kepada siapa lagi kita akan titipkan keluarga kita, rumah kita, kalau bukan ke tetangga kita? Lah kalau kita merasa enggak aman sama tetangga kita, susah. Rasulullah mengabarkan kebahagiaan itu ada pada 4. Rasul arba'atun minas sa'adah. Ada 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salehat. Yang kedua rumah yang luas. Yang ketiga kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat tetangga yang baik. Istrinya salehat, masya Allah. Rumahnya luas, alhamdulillah. Kendaraannya nyaman, alhamdulillah. Tapi tetangganya gangguin terus. Kira-kira puyeng gak, Pak? Kesel terus tiap hari, Pak. Pengennya mau berantem aja kayak ini. Ya. Kadar itu Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa dia? Yang tetangganya merasa tidak aman dari apa? Gangguannya. Ya. Pak, wajib benar-benar kita berbuat baik kepada tetangga kita, Pak. Kalau ia sakit, kita berusaha untuk jenguk dia sesuai kemampuan kita. Kalau ia butuh, kita berusaha untuk bantu dia. Ya. Bab alamatul iman hubbul ansar. Bagi yang punya pertanyaan, disiapkan pertanyaannya. Bab tanda iman adalah mencintai ansar. Siapa sih ansar itu, Pak? Nah, ansar yaitu para sahabat yang membela Rasulullah SAW, di mana mereka penduduk asli kota Madinah, di mana mereka lah yang menyeru dakwah Rasulullah SAW dan berbaiat kepada Rasulullah di Baiatul Aqabah. Ya, bahwa mereka akan membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Dan Ansar ini subhanallah, Pak, mempunyai kedudukan yang agung sekali. Ya. Anil Bara dari Al-Bara ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min, bala yubghiduhum illa munafiq." Faman ahabbahum ahabbahullah, waman abghadahum abghadahullah. Kaum Ansar tidak ada yang mencintainya kecuali mukmin, dan tidak ada yang membencinya kecuali munafik. Siapa yang mencintai kaum Ansar, Allah akan cintai dia. Dan siapa yang membenci kaum Ansar, Allah akan benci kepadanya. Lihat, Pak. Kaum Ansar sudah dijamin masuk surga tidak, Pak? Muhajirin dan Ansar seluruhnya dijamin masuk surga. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan apa? Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, lihat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Dan ayat ini bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat muhajirin dan ansar. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menyatakan keridhaan kepada suatu kaum yang Allah tahu bahwa mereka akan wafat di atas kekafiran. Gak mungkin, Pak. Justru ayat ini tegas menunjukkan bahwa Allah ridho kepada muhajirin dan ansar selama-lamanya. Dan ayat ini sebagai nas yang menunjukkan muhajirin dan ansar semuanya masuk surga. Muhajirin dan ansar semuanya masuk surga. Ya. Kota Islam azan ya Allah. Dan kaum Ansar itu bagaimana pembelaan mereka kepada Rasulullah, luar biasa. Mereka memberikan semua harta mereka, jiwa raga mereka, ya, untuk membela Islam. Bayangkan. Allah memuji kaum Ansar di dalam ayat surat Al-Hasyr itu. Allah mengatakan, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman itu, di kota Madinah, mereka sangat mencintai kaum muhajirin yang datang kepada mereka. Bahkan mereka lebih mementingkan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sedang butuh. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dipersaudarakan dengan seorang Ansor. Kebetulan Ansor ini punya istri 4 dan tanahnya banyak. Lalu ia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Engkau saudaraku, silakan kau pilih dari istriku yang paling cantik. Aku akan ceraikan dan aku akan berikan untukmu. Silakan, tanahku banyak ini. Aku akan bagi 2 untukku dan untukmu." Tapi kaum muhajirin bukan orang rendahan, Pak. Kaum muhajirin juga punya harga diri. Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Jazakallahu khairan. Aku cuma mau tunjukkan untukku pasar, di mana pasar?" Tunjukin pasar, pergi ke pasar, jual beli. Pulang-pulang udah bawa duit. Enggak kayak kita, kalau kita ditawarin malah kesenangan, maunya gantungin hidupnya sama orang terus. Mengharapkan bantuan orang terus. Muhajirin enggak begitu. Ansor begitu sangat mencintai muhajirin, bagaimana dia sangat ya mementingkan muhajirin lebih dari dirinya, tapi muhajirin juga punya harga diri. Memang demikian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ansor luar biasa, Pak. Kata Rasulullah, "Laula al-hijrah, kalau bukan karena hijrah, la kuntu imra'an minal ansar. Aku pasti menjadi ansar. Lau salakan nas wadian wa salakal ansar wadian la salaktu wadil ansar." Atau kama qala. Kalau orang-orang melewati sebuah lembah dan ansar melewati satu lembah, aku akan ikuti lembahnya ansar. Rasulullah bersabda tentang ansar luar biasa sekali, Pak. Pujian Rasulullah kepada ansar. Pantas kalau ada orang yang membenci Ansor, padahal Ansor ini sudah habis-habisan membela Rasulullah SAW, memperjuangkan Islam sampai tegak. Tahu-tahu ada yang benci kepada Ansor, ini pasti orang munafik nih. Orang-orang Rafidhah, mereka lah para pembenci Ansor. Bahkan mereka mengkafirkan Ansor seluruhnya. A'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita buka tanya jawab. Apakah ada hadis salat sunnah ba'da isya 4 rakaat dalam riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Abbas? Ibnu Abbas pernah berada di rumah bibinya Maimunah, karena Maimunah ini salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan, maka kemudian Rasulullah pulang salat isya dari masjid, lalu beliau pun salat 4 rakaat di rumahnya. Bukan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW pulang sholat isya ke rumahnya dan sholat 4 rakaat di mana? Di rumahnya. Demikian dalam riwayat Ibnu Abbas, riwayat Bukhari. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa Pak, sholat setelah isya itu boleh 4 rakaat. Ya, boleh 4 rakaat. Cara mengerjakannya bisa 2-2 dan bisa langsung 4 sekali salam. Tapi bagusnya dengan 2 tahiyat. Ada orang punya sini. Punya hutang. Ketika ditagih enggak bayar padahal mampu. Bolehkah orang tersebut nagihnya di akhirat aja? Boleh, enggak masalah. Ya. Semua yang berhubungan dengan hutang piutang, Pak. Kalau orangnya tidak memaafkan di dunia, ya ditagih nanti di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kanat li akhihi ya man kanat ala akhihi syai'un falyatahallal minhul yaum." Siapa yang punya hutang kepada saudaranya atau pernah berbuat zalim kepadanya, segera hari ini ia lepaskan dirinya darinya. Qabla an yakuna thammata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di akhirat enggak bisa dibayar dengan dirham dan dinar. Tapi dibayar dengan apa? Pahala, Pak. Banyak, Masya Allah. Sebagian teman-teman kita yang udah ngaji itu, maaf ya, saya ingin memberikan, menyampaikan kepada teman-teman yang udah ngaji, jangan sampai memalukan dakwah, Mas. Hanya karena minjam sama teman, sama teman ngaji kok, gitu banget sih. Pasti tagi, afwan akhi. Gak pernah mau bayar. Padahal HP-nya iPhone termahal lagi. Punya mobil, Masya Allah. Tapi pasti tagi, afwan akhi, antum kan saudara aneh. Ya, sesama saudara jangan begitulah. Enak aja. Di hari kiamat gak mengenal itu ya, akhi. Kata Rasulullah, mutlul ghani zulmun. Mengulur-ngulur pembayaran bagi orang yang mampu itu sudah kezoliman. Gimana kalau niatnya enggak mau bayar? Maka dia bertemu pada hari kiamat, kata Allah, dalam keadaan sebagai pencuri. Makanya hati-hati masalah utang tuh ya. Ya. Nah, kalau antum dihutangi dan kita melihat teman kita ini susah hidupnya, langsak hidupnya, ya udahlah. Kalau kita tahu teman kita susah dan dia punya hutang ke kita, yang lebih baik kita maafkan aja lah. Atau kita tangguhkan nanti ya. Saya tangguhkan sampai kamu udah jadi orang kaya. Tapi kalau udah kaya, punya duit, baru bayar deh. Sekarang masih miskin, enggak, jangan bayar, enggak usah. Karena menangguhkan hutang tuh pahalanya gede loh, Pak. Kata Rasulullah, orang yang memberikan hutang tuh pahalanya setengah sedekah. Kalau ia tangguhkan pembayaran hutang, maka setiap harinya sama dengan sedekah. Kalau ia tangguhkan lagi, maka dua kali lipat sedekah. Kalau ia tangguhkan lagi, maka tiga kali lipat sedekah. Bayangkan. Tapi kalau antum ngelihat, ini orangnya memang senangnya ngutang tapi gak mau bayar, tagih sama antum, gak masalah diancem. Kalau ente gak bayar di dunia, di akhirat ana tagih ente. Kadang orangnya kurang beriman, yaudahlah nanti aja tagihnya di akhirat. Buset deh, ini orang, dia kira gak rugi apa? Dibayar dengan pahala loh, Pak. Gimana kalau antum pahalanya pas-pasan buat bayar utang, coba? Pahalanya pas-pasan buat bayar utang. Enggak ada modal buat masuk surga. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Musibah ya akhir Islam. Ustaz, ana pernah menzalimi orang, baik harta maupun jiwa. Udah, ngeri bener nih. Berarti pernah membunuh dong. Bagaimana cara untuk bertaubat? Bertaubat itu dengan tiga syarat. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, tinggalkan. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi. Kalau Anda terpenuhi tiga syarat, kemudian ditambah kalau menzalimi orang, wajib minta maaf sama orang itu. Kalau misalnya cuma tiga syarat, tapi enggak mau minta maaf, tetap belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Untuk menzalimi berupa apa? Pernah memukulnya? Pernah mengambil hartanya? Kalau pernah mengambil hartanya, wajib dikembalikan. Kalau pernah memukulnya, wajib minta maaf datang kepada dia. Kalau membunuhnya, ya, ya udah taubat antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan lakukan lagi. Sebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, qad kana lakum fi ma kana qablakum, qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dahulu ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa, bayangkan. Lalu ia mendatangi orang ahli ibadah, lalu ia bertanya, apakah masih ada taubat buat saya? Kata ahli ibadah, karena dia tidak paham ilmu, enggak ada. Dibunuh ahli ibadah ini. Akhammala biha mi'ah, 100 jiwa sudah dia bunuh. Tapi dia ingin taubat. Akhirnya ia datang kepada seorang ulama. Lalu ia berkata, saya sudah membunuh 100 jiwa, masihkah ada pintu taubat untuk saya? Kata ulama ini, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Tinggalkan tempatmu yang buruk itu dan pergilah ke suatu daerah sana yang banyak banyak orang-orang solehnya, dan beribadah kepada Allah bersama mereka. Maka orang ini pun pergilah ke negeri itu, Pak. Tapi di tengah jalan ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat rahmat dan malaikat adab pun bertengkar. Malaikat rahmat berkata, "Ini orang belum pernah berbuat kebaikan." Malaikat adab berkata begitu. Malaikat rahmat berkata, "Tapi dia datang untuk taubat." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ia menyuruh untuk mengukur mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat ke tempat yang ia tuju. Maka ia diambil oleh malaikat rahmat dan dimaafkan. Maka tidak ada satupun dosa, Pak, yang tidak akan Allah ampuni kalau kita taubat. Asal taubatnya benar aja. Asal taubatnya benar, nasuha, ya, insya Allah Allah maafkan. Gimana kalau tetangga kita punya sikap buruk, bahkan menyihir kita, Ustaz, menyihir keluarga kita? Bagaimana sikap kita, Ustaz? Sikap Anda, laporkan kepada yang bisa mengingkari. Kalau memang Anda tidak bisa mengingkari, kalau Antum tahu, wah tetangga saya menyihir, buktinya mana? Supaya ada bukti bisa dilaporkan dong. Jangan sampai cuma suuzon aja. Ini jangan-jangan tetangga saya yang nyihir saya. Padahal cuma dugaan-dugaan buruk aja, Pak. Iya. Ada jenis orang begitu. Mudah sekali berburuk sangka sama orang. Akhirnya menyangka tetangganya yang menyihirnya, padahal enggak. Nah, ini butuh tabayun dulu. Lihat dulu jelas apa benar apa enggak. Kalau memang ternyata kita tahu tetangga kita itu penyihir, ya udah, bagaimana caranya? Sampaikan ke Pak RT, Pak RW, bicarakan baik-baik. Ya. Barangkali mereka punya solusi menghadapi tetangga seperti tersebut. Kalau enggak tahan juga, ya udah jual rumahnya, pindah ke tempat lain. Ya. Untuk zaman sekarang ini kita baiat kepada siapa ya, Ustaz? Akhi, dulu di zaman Rasulullah para sahabat baiat sama siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslim. Setelah Rasulullah meninggal, para sahabat baiat kepada siapa? Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat berbaiat kepada siapa? Pada Umar sebagai khalifah. Pernahkah sahabat mengadakan baiat kepada selain khalifah? Tidak. Baiat itu untuk khalifah yang sah diangkat oleh kaum muslimin dan menjadi pemimpin yang sah. Maka dia wajib dibaiat. Maka kalau pemimpin kaum muslimin meminta dirinya untuk dibaiat, wajib setiap kita untuk baiat. Sekarang boleh enggak Ustaz, saya mau bikin nih kelompok tunjuk imam baiat. Saya katakan ini baiat yang bid'ah yang diingkari oleh para ulama. Sekarang di Indonesia, Pak, berapa banyak kelompok yang baiat sama imam? Kelompok ini punya imam, kelompok ini punya imam, kelompok ini punya imam. Padahal kata Rasulullah, kalau dua imam dibaiat, bunuh salah satunya. Ah, mana dulu tuh yang harus dibunuh itu? Satu riwayat, hendaklah yang pertama membunuh yang kedua. Syekhul Islam Taimiyah memberikan syarat kapan boleh jadi imam, apa kapan disebut imam. Imam itu diantara syaratnya apa? Dia mempunyai wilayah kekuasaan. Nah ini numpang di Indonesia nggak punya wilayah kekuasaan. Dia punya kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dan siasat syariah. Mana ada kemampuan seperti itu? Sudah gitu anehnya, Pak. Mereka mewajibkan kaum muslimin seluruhnya untuk baiat kepada imamnya. Dan mengatakan, siapa yang tidak baiat kepada imam saya, matinya bangke jahiliyah. Menurut pemahaman mereka, bangke jahiliyah itu kafir. Padahal tidak ada satupun ulama yang mengatakan maksud bangke jahiliyah ini kafir, Pak. Semua ulama yang mensyarah hadis tersebut menyebutkan yang dimaksud bangkai jahiliyah artinya bangkai artinya wafat di atas salah satu apa? Hah? Perangai jahiliyah alias dosa besar. Ini kalau imamnya syar'i, sesuai dengan syariat. Gimana kalau enggak sesuai dengan syariat? Subhanallah. Maka dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Baiat-baiat yang ada di zaman sekarang, kelompok-kelompok baiat itu semua tidak benar. Semuanya hanya memecah belah kaum muslimin. Iya. Bagaimana cara menasihati teman kita yang minum-minuman keras karena pergaulan, Ustaz? Tadinya dia ahli agama. Setelah anak ada teman, ya dia jadi jarang ibadah. Pak, miris banget ya Pak ya, kalau disebut bekas ahli agama. Kalau bekas preman, alhamdulillah. Dulu saya preman, udah ngaji. Dulu saya tukang miras, sekarang udah ngaji. Dulu saya tukang mencuri, udah ngaji. Nah ini, dulu pernah jadi ahli ibadah sih. Sekarang ya tukang minum-minum, la ilaha illallah. Allah ya akhi, ini musibah besar sekali wallah. Makanya bersyukurlah kita semua Pak yang masih diberikan oleh Allah istiqomah, Pak. Ya. Mendingan jadi bekas maling daripada jadi bekas ustaz. Kalau bekas maling alhamdulillah, dulu maling, sekarang enggak. Sekarang dulu ustaz, sekarang apa? Maling. Na'udzubillah, ini hijrah apaan nih? Ya. Caranya gimana dong Ustaz? Ini Pak, orang yang dahulunya ahli ibadah, ahli agama, terus sekarang minum-minuman, susah dinasehatinnya Pak. Antum nasehatin keluar dalil. Dan hawa nafsunya sendiri aja udah. Maka orang seperti ini harus ditakut-takuti dengan api neraka. Ya akhi, Anda kan sudah tahu kalau minum-minuman haram. Kenapa Anda masih melakukannya? Tidakkah Anda takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ingatkan, takut-takuti ya dengan api neraka. Mudah-mudahan ia mau takut atau ingat ya akhul Islam. Masuk Isya belum? Belum ya? Oh, ini pertanyaannya banyak sekali. Jangan cerita dulu Mas. Kalau mau cerita dulu, tulisannya yang gede dan bagus. Bagaimana cara memulai dakwah kepada orang awam yang benar? Ikutin dakwahnya para nabi. Tauhid. Nabi Muhammad sebelum berdakwah terkenal dengan apa, Pak? Amanah, akhlak, kejujuran, luar biasa. Maka kalau antum berada di suatu tempat yang mereka enggak kenal sama antum siapa, tiba-tiba antum berdakwah, enggak bakalan didengar. Enggak masalah antum di situ berbuat baik dulu kepada tetangga, menyantuni orang-orang susah, menyantuni para janda, ya, kasih bantuan kepada mereka. Setelah mereka melihat, "Woi, orang ini masya Allah baik sekali," mulai kita berdakwah. Mudah biasanya itu. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.